yang ada cuma Tuhan. Orang dah bilang lebih baik hidup sendiri. Mau ke mana-mana yang tak ada yang hidup sendiri nyandang ada cinta.